Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kembali pembahasan yang sedang kita sampaikan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia ketika perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayatnya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jikalau kalian ada perselisihan pendapat, persengketaan dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan kepada yawmil akhir. Dzalika khairun, itu adalah kebaikan. Di masa sekarang ini, wa ahsanu ta'wila, dan kebaikan pula di masa akan datang. Berkata Imam Syangkiti dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan, Tafsir Al-Quran Bil-Quran, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, karrar al-fi'la bin nisbati lillahi walil rasul. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat atiu ketika berkaitan dengan Allah dan ketika berkaitan dengan Rasul. Atiu Allah wa atiu Rasul. Diulangi dua kalimat itu. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa lam yukarrirhu binisbati ulil amri. Dan tidak diulangi kalimat ati'u ketika menyebut tentang perintah mentaati walil amr. Ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Tiga pihak yang diperintahkan untuk kita mentaatinya. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Tidak diulangi kalimat atiu. Di sini ada sebuah pelajaran penting. Itu apa? Lianna ta'atahum la takunu istiqlalan. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah atau kepada siapapun orangnya itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi bal taba'an li ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Akan tetapi ketaatan kepada pemerintah atau kepada orang tua atau kepada siapapun itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun di saat perintahnya bermaksiat kepada sang pencipta. Sehingga kaum muslimin, ketaatan kepada Allah mutlak. Kalau dikatakan dengan persenan 100%, harus total. Wa atiur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul, itu juga mutlak 100%. Kenapa? Karena ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mutlak. Tidak boleh kita menyelisihinya, menentangnya, menolaknya, tidak boleh. Karena semua perintah Rasul pasti hak. Tidak ada perintah Rasul yang itu maksiat. Kemudian yang ketiga, perintah kepada mentaati pemerintah atau kepada siapapun orangnya. Kita diperintahkan taat kepada walil amr, pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah bagian dari agama kita. Itu adalah ibadah. Sehingga ketaatan kepada pemerintah atas perintah agama. Tentunya ini dibatasi dalam hal-hal yang tidak berbentuk maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena itu tidaklah disebut dengan mutlak, tetapi muqayyad. Ketaatan kepada pemerintah atau ketaatan kepada siapapun orangnya itu terbatasi dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam. Hadirin muliakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan secara umum, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya tak lain ketaatan manusia kepada manusia yang lain, apakah kepada pemerintahnya, ataukah kepada orang tua, ataukah istri kepada suami, ini terbatasi. Terbatasi dalam hal-hal yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya tak lain ketaatan itu adalah dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang maksiat. Apa makna baik dalam hadis ini? Apakah perintah itu harus ada dalilnya? Pemerintah kalau memerintahkan sesuatu harus dengan dalil, umpamanya. Orang tua kalau memerintahkan sesuatu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka itu maksiat. Apakah begitu pengertiannya? Qala Imam Qurtubi, Al-Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan makna ma'ruf dalam hadis ini tadi di atas adalah ma laysa bimunkarin wala ma'siyati, yaitu perintah yang tidak berisikan kemaksiatan dan tidak pula berisikan kemungkaran. Perintah yang tidak berisikan kemaksiatan, memerintahkan kepada maksiat contohnya, minum khamar atau berzina, ini tidak boleh. Jadi selama itu sesuatu yang bukan maksiat, itu ditaati. Contoh seperti pemerintah mengatur urusan kemasyarakatan, urusan kenegaraan, orang itu harus punya KTP, umumnya kartu tanda penduduk. Mana dalilnya? Gak usah tanya dalil. Ini bukan maksiat, tapi kan harus ma'ruf. Nah, pengertian ma'ruf itu adalah selama bukan maksiat, itu ma'ruf namanya. Pemerintah memerintah kita untuk mentaati dalam berbagai macam hal. Taat berkendara, pakai helm, punya SIM. Taat dalam perkara lampu merah. Ini kalau dicari dalilnya tidak ada. Tetapi itu bukan maksiat. Selama bukan maksiat, maka ditaati. Bisa dipahami hadirin? Begitu maknanya. Dan kita setia. Kalau bahasa Arabnya berbaiat. Dan kita setia, taat. Sebagaimana Nabi memerintahkan itu. Alaikum bisami wa ta'ati. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan mentaati apapun perintah dari pemerintah kita. Rambu-rambunya selama bukan maksiat. Apalagi kalau itu sesuai dengan perintah agama. Masya Allah itu. Kaum muslimin wajib sholat namanya. Wah itu sesuai dengan agama. Kaum muslimin bagi laki-laki jamaah di masjid. Masya Allah. Itu perintah. Yang tidak berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan urusan duniawiyah, selama itu bukan maksiat, itu pun ditaati. Itu pun ditaati. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Sehingga dengan ini kita akan terbebaskan dari pemahaman khawarij, yang mana mereka bermudah-mudahan untuk memberontak kepada pemerintahnya ketika mereka mendapati pemerintahnya memerintahkan kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Padahal itu perkara yang mubah. Mereka tidak memahami ma'ruf dengan pemahaman yang benar. Hadirin sekalian, Al-Imam As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam tafsir beliau, atau dalam penjelasan hadis tadi di atas, beliau mengatakan, hadal hadithu qayyadun. Hadith ini adalah batasan. Fi kulli man tajibu ta'atuhu. Dalam mentaati kepada pihak-pihak yang wajib ditaati. Dalam syariat kita kaum muslimin, yang wajib ditaati itu banyak. Yang pertama, walul amr. Contohnya adalah kewajiban taat kepada pemerintah. Yang kedua contohnya, kewajiban kepada taat kepada kedua orang tua, al-walidain. Ini kewajiban. Mentaati orang tua hukumnya apa? Wajib. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah wajibkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Dan Allah telah wajibkan juga untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh lainnya, kewajiban seorang istri taat kepada suami. Ini wajib. Mana dalilnya istri taat wajib taat kepada suami? Dalam banyak pembahasan sebutkan di antaranya, Nabi menyebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin lamartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suami-suami mereka. Kewajiban-kewajiban tadi, mentaati pihak-pihak yang diperintahkan untuk kita taati, itu semuanya muqayyadun, terbatasi dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang mungkar. Kata beliau Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Syariat ini memerintahkan untuk kita mentaati mereka itu semua tadi yang kami sebutkan di atas. Wa kullu minhum ta'atuhu fima yunasibu haluh. Setiap mereka itu ditaati dalam porsinya masing-masing yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Wa kullu habil ma'ruf. Ketaatan itu semuanya dalam hal yang baik. Contoh orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang baik, tapi urusan duniawiyah, tidak ada dalilnya. Tetapi itu bukan maksiat, maka itu wajib ditaati. Orang tua perintah, nak belikan ini atau nak lakukan itu, hal yang bukan maksiat, maka anak berkewajiban mentaatinya. Seorang suami memerintahkan kepada istrinya, ambil ini, ambil itu, bikin ini, bikin itu, lakukan ini, lakukan itu, dan itu bukan maksiat, walaupun itu urusan duniawiah, menjadi wajib karena perintah dari suami, istri wajib melakukannya. Itu bentuk ketaatan, walaupun itu tidak ada dalilnya. Apalagi kalau ada dalilnya. Diperintahkan tepat sholat harus tepat waktu. Jangan kamu memundurkan waktu. Kalau sudah adzan, segera-segera lakukan sholat. Ini sesuai dengan dalil. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Menutup aurat, jangan membuka aurat. Kalau ada ini, kalau ada itu, kamu masuk dalam rumah, jangan. Ini aturan-aturan suami sesuai dengan syariat, wajib ditaati. Kan itu dalam ma'ruf, abalik itu kewajiban memang dalam agama. Bisa dipahami hadirin? Nah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan surat yang tadi kita bacakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Beliau mengatakan, amara ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Allah memerintahkan dalam ayat ini, atiullaha wa atiur rasula. Allah memerintahkan pada ayat ini untuk mentaati Allah dan untuk mentaati Rasulnya. Wa'adal fi'la, Allah mengulangi fi'il. Fi'il yang mana? Kata kerja. Fi'il itu bahasa Arab, bahasa kitanya kata kerja. Allah mengulangi fi'ilnya, kata kerjanya. Ati'ullaha, diulangi, wa'ati'ur rasulah. Pengulangan ini i'laman bi'anna ta'at rasul tajibu istiqlalan. Ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwasanya mentaati rasul itu wajib total. Ini bantahan kepada siapa? Ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengingkari sunnah ba'daha, sebagiannya. Ada yang mengingkari sunnah total semuanya. Mereka menamakan diri mereka Qur'ani. Kami kaum Qur'ani hanya berpegang dengan Al-Qur'an saja, tidak dengan sunnah. Karena sunnah itu ucapan manusia, kata dia. Dibantah total oleh Allah dalam ayat ini. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah perintahkan itu. Sehingga mereka-mereka yang mengingkari sunnah, baik yang sebagian apalagi yang total, berhadapan dengan ayat Al-Quran, ayat ini, di mana Allah memutlakkan ketaatan kepada Allah mutlak dan ketaatan kepada Rasul mutlak. Di sini kaum muslimin tidak terkena kalimat kepada Nabi, la ta'ati li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada sang pencipta. Rasul semua perintahnya hak. Tidak ada perintah Rasul yang isinya maksiat. Sehingga jangan ragu dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu semuanya adalah hak. Tidak ada yang mengajarkan kepada kemaksiatan. Karena itu ketaatan kepada Rasul mutlak. Adapun kepada manusia, siapapun dia orangnya, guru, ustadz, syekh, ulama, atau kiai ajengan, tokoh, siapapun orangnya, itu terbatasi. Orang tua, suami, atasan, bos, ketatan kepada mereka terbatasi. Demikian pula mentaati pemerintah terbatasi. Sebagaimana dulu Imam Malik menerangkan hal itu. Beliau mengatakan di Masjid Nabawi, di dekat makam Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, ma minna illa yu'khadu min qalihi wa yuraddu. Tidaklah seorang pun di antara kita kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak ucapannya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini. Wa asyara biyadihi ila qabri Nabi alaihissalatu wassalam, dan beliau mengacungkan dengan jarinya ke makam Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun ini mutlak. Nabi ditaati secara apa? Mutlak. Ini bantahan yang sangat telak terhadap mereka-mereka yang ingin menolak sebagian sunnah. Dikatakanlah mereka ini ucapan manusia biasa, bukan wahyu. Bagaimana mereka bisa mengetahui itu bukan wahyu? Padahal Allah sebutkan, in huwa illa wahyu yuha. Tak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan. Hadirin malaikat, di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama adalah contoh kepada mentaati orang tua. Perhatikan, tadi kita sudah sampaikan dari awal sebelum maghrib, ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Ya, ini pengertiannya bukan maksiat. Kalau seandainya ada pemerintah yang memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh ditaati. Tetapi tidak berarti engkau memberontak padanya dengan berbagai macam cara-cara pemberontakan. Cukup dengan tidak mentaati saja. Bukan berarti engkau menghina dan merendahkannya. Yang kemudian disebutkan contohnya oleh para ulama kita adalah ketaatan kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf. Apa pengertiannya ma'ruf? Selama tidak bentuk maksiat. Tetapi ingat, tidak boleh mentaati orang tua dalam hal maksiat bukan berarti durhaka kepada orang tua. Bukan berarti engkau menghinanya, mencelanya, menghardiknya karena orang tuamu memerintahkan kepada hal yang maksiat. Bukan berarti engkau durhaka kepada orang tuamu. Demikian pula istri, wajib mentaati suami dalam hal yang ma'ruf, yakni selama bukan maksiat. Kalau seandainya ada seorang suami yang memerintahkan kepada hal yang maksiat, dilarang untuk ditaati oleh istri, tetapi bukan berarti sang istri mencela dan menghina suaminya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kadangkala yang terjadi, suami ini masya Allah, dia orang yang terdidik, dia orang yang soleh, rizki minallah. Engkau sang wanita punya suami seperti itu. Perintahnya perintah kepada yang baik, kepada yang ma'ruf. Tidak ada perintahnya kepada yang maksiat. Alhamdulillah. Cuman kadangkala rezekinya kurang, Pak. Jadi uang belanjanya kurang, biasanya 2 juta, ya bulan ke 1.500.000. Merengut-merengut, Pak. Jengkel. Marah-marah kepada sang suami. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan hal yang mungkar. kalaulah memerintahkan kepada maksiat, cukup engkau tidak mentaati, bukan mencelanya. Apalagi kalau dalam hal perkara yang itu bukan maksiat, cuman qadar masyafal penghasilannya kurang. Sehingga bukan karena faktor bakhil, tapi karena faktor keadaan. Bisa difahami hadirin? Ini. Kadangkala karena faktor hal lain. Istri berani membentak suami. Istri berani untuk tidak taat kepada suami. Hak-hak suami tidak terpenuhi. Ternyata ketika ditengok, apa sih sebabnya? Jangan di video, Mas. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para istri harus tahu diri bahwa ini bukan maksiat. Cemburu mamanya, ini bukan maksiat. Jangan kau kemudian melanggar hak-hak suamimu. Kalaulah pun, bahasanya begitu, ada suami yang memerintahkan kepada kemaksiatan, cukup engkau tidak taati, mengatakan, maaf wahai suamiku, ini enggak boleh, ini dilarang. Umpamane, suami, kowe tolong setelna dangdutan, kepengen nostalgia pak, ya, gemblung maning, itu namanya nostalgia. Jadi taati loh, masa mas dangdutan, mboten asal, ya sepisan-pisan lah, dangdutan. Tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh. Saya enggak mau taat. Dalam hal ini saja, jangan kemudian manca muncu. Ya, ngerti mantang manca muncu. Ngomong kemana? Jangan. Tidak ditaati dalam hal ini, tetapi kamu harus menghormati bahwa dia adalah suamimu. Tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Bisa difahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan bacakan beberapa keterangan para ulama kita. وما عدم طاعة الزوجة لزوجها في معصية الله ينبغي أن تكون طاعة له في المعروف. Ketika suami memerintahkan kepada hal yang maksiat, maka tidak boleh sang istri mentaatinya. Tetapi walaupun demikian, ينبغي أن تكون طاعة له. Tetap sang istri menjaga kewajiban mentaati suaminya fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Mu'addiyatan haqqahu 'alaiha, tetap menjalankan hak suaminya. Tetap menjalankan hak suaminya. Jangan karena faktor yang satu itu kemudian engkau berhari-hari tidak melaksanakan hak suamimu. Ya. Ta'atan lahu fil ma'ruf muadiyatan huquqahu 'alaiha liqani nabi, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kewajiban taat kepada suami. Taat kepada suami itu ibadah. Tapi kadang kala kalau sedang cekcok ini terlupakan. Kadang kala kalau lagi ada masalah, kebaikan suami seakan-akan enggak ada. Kamu suami yang ini itu enggak pernah saya dapat kebaikan darimu. Kadang-kadang begitu, itu diperingatkan oleh Nabi. Dan itu kenapa diperingatkan? Karena kebanyakan wanita seperti itu. Mengingkari kebaikan suami. Dan ini diantara yang menyebabkan penduduk neraka itu mayoritas adalah dari kalangan wanita. Ra'aitun nar faida akthara ahliha an-nisa. Nabi mengatakan aku melihat neraka dan mayoritas penghuninya adalah dari kalangan wanita. Ketika Nabi ditanya, kenapa? Rasul mengatakan, yakfurna, karena kebanyakan wanita itu kufur. Kufur itu bahasa lainnya kafir. Apa bahasa terjemahan kafir atau kufur? Mengingkari, itu kufur. Yakfurna, mereka berbuat kekufuran. Para wanita bertanya, ayakfurna billah, apakah mayoritas wanita kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah? Qala la. Bukan yakfurna maknanya kafir dengan agama selain Islam. Bukan. Tetapi yang dimaukan oleh Nabi, yakfurnal ashir. Kebanyakan wanita itu mengkufuri kebaikan suaminya. Idza ra'at minka syai'an, Nabi melanjutkan ucapannya. Ini ucapan Rasul. Idza ra'at minka syai'an, kalau istri salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya, sesuatu yang tidak disukai oleh istrinya, melihat dari suaminya sesuatu yang tidak disukai oleh istrinya, tsumma qalat, dia mengatakan, ma ra'aitum kahiran qat, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun darimu wahai suamiku. Padahal kesalahannya cuma satu, bertahun-tahun kebaikannya terlupakan, bertahun-tahun nafkah sekian banyak, pakaian, sandang, pangan, papan, diingkari oleh dia dengan kalimat satu, kamu suami gak becus. Loh, selama bertahun-tahun tetap gak becus kamu laki-laki, gak pernah ngasih duit. Duh, duit tiap bulan dikasih, bahkan tiap minggu, bahkan mungkin tiap hari penghasilan kerja dikasihkan, tapi lah kurang baik lah, urusan lain itu pak. Inilah dia sebabnya. Kadangkala diingatkan di sini dalam bab kita, betul memang istri tidak boleh taat kepada suami ketika memerintahkan kepada maksiat. Tetap ingat, bukan berarti dia boleh menentang suami. Ingat, tidak berarti dia tidak boleh menunaikan hak-hak suami. Ya tetap jengkel, ya jengkel sewaktu itu. Untuk berikutnya tidak boleh. Kadangkala kan ngerti jengkel pak, nyenengan pak, apa jengkel itu? Marahlah kepada suami mungkin. Namanya kehidupan. Orang mengatakan bahtera, ada gelombang pasang surutnya. Orang hidup ada kesalahan. Tapi ingat, itu suamimu yang punya hak, yang harus engkau tunaikan. Jangan engkau berbuat zalim kepadanya. Dalam satu perkara itu memang salah suamimu, tetapi tidak berarti engkau menentangnya. Sebagaimana kepada orang tua, wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bil ilmun fala tuti'huma wa saibuma fid dunya ma'rufa. Dan jika orang tuamu memerintahkan kepada perbuatan kesyirikan, maka jangan kau taati perintah orang tuamu, tetapi wa saibuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan cara yang baik. Dalam perkara yang maksiat itu tidak taat itu, pak ngaburane belum mutun taat. Itu saja. Dalam hal lainnya, oh taat. Tidak berarti kau membencinya, wong tua maksiat tok pikirane dicela, dihina. Jangan, enggak boleh. Sebagaimana kepada walil amr, ketaatan kepada walil amr perintah agama. Tapi ketika memerintahkan kepada maksiat, tidak taat padanya. Bukan berarti engkau menentangnya dan merendahkannya. Dia adalah pemerintahmu. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua pada bab ini, atau pada poin ke-32. Berkaitan tentang memberikan persaksian fulan pasti surga. Itu enggak boleh. Kecuali yang disebutkan dalam syariat. Hadir menekan pembahasannya, kita masuk kepada kalimat Syekh Salah Fauzan. Atau untuk memudahkan pemahaman tentang hal ini, kita bawakan ucapannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Apa hukum memastikan seorang dalam surga dan memastikan seorang masuk neraka? Berikut keterangan dari Syekh. Yang kita baca ucapannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Qala Syekh, asyhadatu bil jannati aw bin nar laysa lil aqli fiha madkhal. Memastikan seorang masuk surga atau memastikan seorang masuk neraka, ini bukan ranah akal. Tidak ada ruang di situ akal untuk berbicara. Si A pasti surga, si B pasti neraka. Itu bukan ranah akal manusia. Fahiya mauqufatun ala syara', kepastian seorang surga atau kepastian seorang neraka itu adalah urusan syariat. Kenapa? Karena ini adalah perkara lam ghaib. Faman syahida lahu syari'u bidzalika syahidnahu lahu. Siapa saja yang di dalam syariat kita dipastikan masuk ke dalam surga, maka kita pastikan juga masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang di dalam syariat kita dipastikan masuk neraka, maka kita pastikan masuk neraka. Ada contohnya? Ada. Kita akan masuk nanti ke contoh-contohnya insyaAllah. Terus bagaimana dengan orang-orang, apa yang harus kita ucapkan? Wa man la fala lakinnana narju lil muhsin wa nakhafu al musii. Yang boleh kita ucapkan adalah doa. Melihat orang baik, melihat orang soleh, melihat orang yang beribadah meninggal dunia, kita berharap kepada Allah dengan doa. Mudah-mudahan Allah menerimanya, mudah-mudahan Allah menempatkannya dalam surganya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahasanya doa. Tidak boleh kita katakan orang ini pasti surga. Itu gak boleh. Bisa difahami hadirin? Wa tanqasimu syahadah bil jannati wa bin nar ila qismain. Pembahasan ini, pemastian seorang surga atau neraka terbagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, amatun wa khasatun. Pembahasan pertama secara umum dan pembahasan yang kedua secara khusus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pembahasan secara umum, kata beliau, wayal mu'allaqatu bil wasfi. Pembahasan ini berkaitan dengan sifat. Betul contoh kalimat nasyhadu likulli mu'min bi annahu fil jannah. Kita bersaksi bahwa orang yang mukmin mati di atas iman pasti surga. Ini umum. Dan kita katakan likulli kafirin bi annahu fin nar, bahwa setiap orang yang kafir itu dalam neraka. Umum ini, Pak. Umum. Bisa dimengerti? Misal, ada orang mukmin, mudah-mudahan kita masuk surga. Mudah-mudahan. Kenapa kok mudah-mudahan? Dikarenakan kita tidak tahu setiap kita bagaimana dia menutup hidupnya kelak. Demikian pula orang kafir. Kita katakan orang kafir neraka. Adapun per individunya, Kita tidak bisa memastikan dia masuk neraka karena kita belum tahu bagaimana dia menutup hidupnya. Bisa jadi dia bertobat nantinya, dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara umum orang yang kafir dalam neraka sahih umum. Tetapi untuk individunya tidak bisa kita pastikan karena masih ada kemungkinan. Kenapa? Karena dia masih hidup. Adapun kalau dipastikan orang yang mati di atas kafir, mati dalam keadaan bukan muslim, pasti kafir? Pasti kafir. Oh, pasti kafir. Pasti neraka? Pasti neraka. Karena apa? Dia telah menutup hidupnya dengan kekafiran. Bisa dimengerti hadirin? Ini dia. Disebutkan dalam matan kitab Syarh Sunnah. Tadi sudah kita baca di pertemuan sebelum maghrib. Kita ulangi kembali. Mengapa tidak boleh kita memastikan? Qala al-imam al-Barbahari. Wama kana min ahli al-Islam. Pembahasannya adalah tentang ahlul Islam. Yani kaum muslimin. Wala yushadu ala ahadin. Maka tidak boleh bagi kita mensaksikan, memastikan baginya surga atau neraka. Wala yushadu lahu bi'amali khairin wala syarrin. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَ يُخْتَمُ لَهُ. Karena engkau tidak tahu bagaimana dia menutup hidupnya. Ada orang baik, tetapi di akhir hidupnya ternyata murtad. Ternyata dia pindah agama. Dan setelah dia murtad, mati. Sehingga orang yang masih hidup, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Indal maut ketika dia mati. Sehingga tarjilu rahmah wa takhaf alaih. Wa la tadri ma yasbuku lahu indal maut ila Allah minan nadam. Tidak seorang pun tahu ketika seorang itu mati apa yang dilakukan olehnya sebelum dia mati. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dibawakan oleh Syekh Salaf Fauzan, inna ahadakum layamul bi'amali ahli jannah. Sungguh ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan calon penduduk surga, beriman, bertakwa, bertauhid, beramal saleh dalam hidupnya. Fala yakunu bainahu wa baina illa dhira', sampai antara dia dengan surga tinggal satu jengkal. Fayasbuku ala alkitab, namun dia terdahului oleh catatan kitabnya. Fayamul bi'amal alinnar, dan ternyata ketika dia tinggal sejengkal dengan kematiannya, dia melakukan perbuatan ahlun nar, dan dia mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan itu. Faidhuluha, maka dia masuk dalam neraka. Demikian pula kata beliau. Nabi melanjutkan ucapannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali linnar. Ada seorang di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan ahlun nar, maksiat, dosa. Tetapi di akhir hayatnya, ketika antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, ternyata didahulilah catatan Allah Azza wa Jal, faya'amalu bi'amil al-jannah. Dia pun berbuat perbuatan ahlul jannah. Bertobat, beristighfar, sholat lima waktu dengan baik. Dan ternyata setelah itu mati. Fadkhuluha, dia pun masuk dalam al-jannah. Karena itu, kalau melihat seorang muslim, apalagi dia saudara kita, tapi sementara ini maksiat, kita nasihati, kita peringatkan, kita, tapi jangan kita pastikan ini kamu neraka, pasti neraka. Oh, gak boleh. Karena dia masih hidup. Mudah-mudahan dia tobat dan diterima Allah Azza wa Jalla. Dia dimasukkan dalam al-jannah. Ini sudah masuk Isya. Adzan terlebih dahulu. Ini kita lanjutkan insyaAllah barang sejenak setelah adzan. Bagi yang mau wudu, Tafadhalu barakallahu fikum. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, kita lanjutkan. Jadi kami sampaikan ucapan Syekh Ibnu Taimin bahwa menentukan masuk surga atau neraka ada dua bagian, yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus per individu orang. Wal khasatu, kata beliau, wa yal mu'allaqatu bi syahsin, berkaitan dengan seseorang, orang tertentu, bulan begitu. Misal contohnya, nasyada li syahsin mu'ayyan lahu bil jannah, kita pastikan fulan ini surga. Contoh yang ada di kalangan ahli bid'ah, ikhwal muslimin, menyebutkan Hasan al-Banna as-syahid begitu. Orang yang dipastikan mati syahid. Tokoh-tokoh mereka seperti itu bahasa mereka. Apa itu boleh? Jawabannya adalah la nu'ayyin, tidak boleh bagi kita menentukan per individunya. Illa ma yanhallahu aw rasuluhu, kecuali yang dipastikan secara per individu oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ada bentuk manusia tidak bisa, karena ini perkara lam ghaib dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan contoh beberapa orang yang dipastikan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut nama persatu-satunya adalah seperti minhum al-asharatu al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang disebut dalam hadis satu riwayat dipastikan masuk surga. 10 orang di antara para sahabat dipastikan masuk surga. Di antara mereka adalah Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 nama ini Nabi langsung menyebutkannya dan mereka masih hidup. Dan ini kita harus yakini bahwa mereka semua adalah min ahlil jannah. Ini bantahan kepada kaum Khawarij yang membunuh Utsman. Ini juga bantahan kepada Syiah dan Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Hadirin sekalian, ini bantahan kepada mereka-mereka yang menghina para sahabat, di mana Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman, padahal Nabi secara pasti telah menyebut nama-nama mereka dengan rinci fil jannah, di dalam surga. Ini wajib kita mengimaninya. Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara yang lainnya adalah yang dipastikan masuk dalam al-jannah, Al-Hasan wal-Husain wa Thabit bin Qais. Nabi mengatakan Al-Hasan wal-Husain sayyida syababil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain duanya adalah tokoh pemuda di dalam surga. Thabit bin Qais, Nabi mengatakan innaka lasta min ahli nar, engkau bukan penghuni neraka, walakinnaka min ahli jannah, akan tetapi engkau adalah termasuk dari penghuni al-jannah. Ini beberapa contoh dan masih banyak yang lainnya. Adapun contoh yang dipastikan masuk neraka, di dalam Al-Quran disebutkan Abu Lahab. Abu Lahab dalam surat Al-Lahab bernama Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, paman Nabi alaihi salatu wasalam. dan istrinya yang dikenal dengan Ummu Jamil, Arwa bintu Harb ibn Umayyah, saudara perempuannya Abu Sufyan. Hadirin yang kemuliaan, adapun yang disebutkan dalam sunnah Nabi, orang yang dipastikan masuk dalam nar adalah Abu Talib. Disebutkan dalam hadis, Abu Talib di dalam neraka. Siapa Abu Talib? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Ali, Ali bin Abi Talib. Kemudian Amir ibn Luhay al-Khuzai. Nabi mengatakan, ra'aituhu yajurru am'ahu finnar. Aku melihat orang ini menyeret isi perutnya di dalam api neraka. Hadits riwayat Imam Bukhari. Hal mekan ini pembahasan yang bisa kami bacakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.